الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد para pemirsa TV Raja أعزني الله وإياكم جميعا إخواني وأخواتي في الله الحمد لله di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita yaitu kajian ilmu nahwu. Pada pertemuan lalu kita sudah masuk pembahasan tentang definisi fa'il serta hukum fa'il. Insyaallah malam ini kita masuk kepada anwa'ul fa'il, macam-macam fa'il, yaitu pelaku. Seperti apa dalam susunan bahasa Arab ini? Nah, ini nanti pembahasan akan lebih luas ya. Baik, sebagaimana biasanya kita minta kepada pemirsa untuk bisa membaca di halaman 17 ya, halaman 17 jilid yang kedua dari kitab Al-Khulasah Al-Asasiyah fil Qawaid Nahwiyah. Baik, silakan untuk baca di nuqtah ats-tsalitsah, itu poin ketiga anwa'ul fa'il. Naam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz sudah membuka pembelajaran kita di kesempatan malam hari ini. Kami persilahkan Anda sahabat Roja di rumah bisa berpartisipasi. Anda bisa memutar nomor telepon 021 823 6543. Kami persilahkan. Iya, silakan, sudah masuk. Oh, mohon maaf, tampaknya terputus. Kami persilakan kembali Anda untuk mencoba kembali memutar nomor telepon 021 823 6543. Dan kami harapkan Anda dapat menunggu sesaat sampai tersambungnya suara Anda dengan studio kami. Baik, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Dengan siapa di mana, Umu? Dengan Umu Despatita, Ustaz. Baik, silakan. Nam tafadhali ya Umu Ida. Nam Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. An-nuqtatu tsaniyatu anwa'ul fa'il. Al-fa'ilu salah satu anwa'il. Al-awwalu ismun dhahirun. والمراد به غير ضمير ويدخل فيه اسم الإشارة والاسم الموصول وغيرهما نقول يدرس الطالب أو يدرس الطالبان أو يدرس الطلاب ونحو يدرس هذا الطالب أو يدرس هذان الطالبان أو يدرس هؤلاء الطلاب ونحو ذهب الذي ساعدني ذهب الذين ساعدوني ذهب الذين ساعدوني نعم كقوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا نعم بقوله تعالى أم حسب الذين يعملون السيئات نعم هي استمري. نعم. الثاني ضمير وهو ثلاثة أقسام. الألف ضمير متصل كالتاء نحو استغفرت. واو الجماعة. واو معطوف على التاء. نعم. واو الجماعة نحو استغفروا. استغفروا. نعم. استغفروا. وألف الاثنين وألف معطوف على التاء نعم وألف الاثنين نحو استغفر نون النسوة نحو استغفرنا ونا نحو استغفرنا وياء المخاطبة وياء المخاطبة نحو تستغفرين تقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم طيب أحسن بارك الله فيك نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أستاذ وفيك بارك الله. Baik, alhamdulillah penelpon pertama Ustaz sudah kita angkat di kesempatan kita malam hari ini. Masih kita undang sahabat Roja yang lainnya untuk ikut berpartisipasi. Silakan Anda bisa memutar nomor 021 823 6543. Baik, kita coba angkat telepon yang kedua Ustaz. Silakan. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dari Pak Cep di Jakarta. Baik, silakan Pak Cep. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ul fa'ili. Al-fa'ilu salah satu anwa'in. Sanian awalan ismun, awalan ismun johiron. Zahirun ismun zahirun. Ismun johirun. Zahirun. Wadu bihi wairu domirin. Iya. Wayadkulu bihismul isarati walismul mausuli mausulu walismul mausulu walismul mausulu wa ghairu wa ghairuhuma. Naam. Nahu yadrusut talibu yadrusut talibani yadrusut tullabu wa nahu yadrusu hajat talibu yadrusu hazani talibani yadrusu haulai tullabu wa nahu jahabal lazi sa'adani jahabal lazi lazani sa'adani jahabal lazina sa'aduni sa'adunam. Tidak ada. Kaqawlihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasibannasu an yutraku ayyakulu amanna. Wa qawlihi ta'ala am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'ati. Naam. Sanian domirun wa huwa salah satu aksamin. Al-alif domirun mutasilun. Kaltai. Nahu istagfarta. Wawil jami'at. Jama'ati. Wawil jama'ati. Nahu istagfaru. Wa alifil isnaini nahu istagfaro. Nunin niswati nahu istagfarna. Wana nahu istagfarna. Wa ya ilmu khotobati nahu yastagfirina. Tastagfirina. Kaqawlihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladina an'amta 'alaihim. Baik, ahsant. Barakallahu fik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Cep tadi yang sudah menjadi penelpon yang kedua di kesempatan malam hari ini. Masih kita undang sahabat Loja yang berikutnya untuk kesempatan membaca masih di halaman ke-17. Silakan Anda bisa memutar nomor 0218236543. Kami persilahkan. Iya, silakan. Sudah masuk, silakan. Oh, mohon maaf terputus kembali, Ustaz. Iya. Memang dibutuhkan kesabaran bagi Anda sahabat Loja yang mencoba menelpon di line telepon kami untuk dapat menunggu sejenak sampai tersambungnya suara Anda dengan studio kami. Baik, kita coba kembali angkat telepon di 0218236543. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Fatimah di Bekasi, Ustaz. Baik, silakan. Nah, barakallahu'alaikum, ya Ustaz. Rafiq, barakallah. Bismillah. Anwa'ul fa'ili. Al-fa'ilu salasatu anwa'in. Awalan ismun zahirun wal muradu bihi ghairu dhamirin. ويدخل فيه اسم الإشارة والاسم الموصول وغيرهما نحو يدرس الطالب ونحو يدرس هذان الطالبان يدرس هؤلاء الطلاب ونحو ذهب الذين ساعدونا كقوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وقوله تعالى أم حسب الذين يعملون السيئات ثانيا ضمير وهو ثلاثة أقسام الألف ضمير متصل كالتاء نحو استغفرت واو الجماعة نحو استغفروا وألف الاثنين نحو استغفرا نون النسوة نحو استغفرنا ونا نحو استغفرنا وياء المخاطبة نحو تستغفرين كقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. طيب أحسنت بارك الله فيك. فيكم بارك الله جزاك الله خير يا أستاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب ما شاء الله فيكم بابوس. Baik, kita masuk pada penjelasan ya, yaitu anwa'ul fa'il, yaitu macam-macam fa'il. Al-fa'il salah satu anwa'. Jadi secara garis besar, fa'il itu digolongkan atau dibagi kepada tiga macamnya. Yang pertama, al-awwal ism zahir. Itu ism zahir. Ism zahir adalah isim yang nyata ya, kalau bahasa makna lugawinya, isim nyata. Maksudnya adalah bukan kata ganti. Ya, kata ganti apa? Baik kata ganti orang, kata ganti benda ya. Nah, bahasa kita apa? Saya, kami atau kita, kamu, kalian, apalagi dia, mereka. Nah, itu kan kata ganti. Nah, selain itu, selain kata ganti, itu dikatakan isim zahir. Kalau bahasa kita apa namanya? Ada istilahnya? Yang bukan kata ganti. Nah, isim asli. Nah, karena di dalam berbahasa terkadang isim yang sama diulang-ulang itu bahasa nggak bagus. Ya, contoh Muhammad pergi ke sekolah, Muhammad naik sepeda, diulangi Muhammad, kan nggak bagus ya. Nah, maka supaya tidak terjadi pengulangan, maka dibikinlah kata gantinya daripada kata Muhammad apa dia kan. Nah itu dikatakan dhamir kata ganti. Kalau bukan kata ganti isim asli apa nih bahasa Indonesia ada namanya? Enggak tahu juga ya. Tapi yang jelas itu dia paham ya. Nah. Tapi yang maksudnya apa? Wal muradu bihi ghairu dhamir itu deh. Yang dimaksud isim zahir di sini istilah isim zahir adalah bukan kata ganti. Baik kata ganti orang atau kata ganti benda. Wa yadkhul fihi ism isyarah. Nah, kita tahu isim itu bermacam-macam kan? Jadi bukan saja nama orang, bukan saja nama apa yang berakal maupun tidak berakal, termasuk isim isyarah bagian pada isim zahir. Isim isyarah kata tunjuk yang sudah kita pelajari hadza hadhihi dzalika tilka haula ulaika dan seterusnya. Wal isim mausul juga isim juga kata sambung. Nah, termasuk bagian isim zahir. Wa ghairuhuma dan lain sebagainya. Intinya adalah bukan kata ganti itulah isim zahir. Taib nahu yadrusu talibu. Nah, at-talib ini isim zahir, bukan kata ganti. Yadrusu at-talibu. Ini menunjukkan profesi ya. Betul. Talib profesi kan al-mudarris, al-hallaq dan seterusnya. Nah, yadrusu at-talibu, yadrusu at-talibani, yadrusu at-tullabu. Kita perhatikan di sini jumlah fi'liyah ada fi'il, ada fa'il. Setiap fi'il mesti ada fa'il. Kita tahu kembali pada hukum, apa hukum fa'il? Marfu, ya kan? Hukum fa'il marfu. Lihat kembali nukta tsaniya. Al-fa'il hukum marfu. Perhatikan sini, yadrusu at-talibu, terutama bagi pemula ya. Ini bagi pemula ini cukup bagus untuk diikutin pelajaran ini. Karena ini masih dasar ya. Nah, yadrusu at-talibu. At-talib itu isim mufrad, isim tunggal. Nah, ini sudah diajarkan di jilid yang pertama. Pembahasan tentang isim sudah diajarkan. Jadi buku ini berkaitan, berkesenambungan. yadrusu talibu itu hukumnya fa'il hukum marfu. Apa tanda rafa' di sini? Dhamma. Kenapa dhamma? Karena isim mufrad. Ini kan tunggal. Yadrusu at-talibani, sedang belajar dua orang apa? Mahasiswa atau dua orang siswa atau dua orang santri. Perhatikan ini at-talibani, dua orang. Nah, dia juga marfu. Apa tanda rafa'nya? Alif, karena dia musanna. Ini juga isim musanna, isim mufrad, isim musanna juga sudah kita pelajari di jilid yang pertama. Enggak bisa yadrusu at-talibaini karena dia sebagai pelaku fa'il hukumnya marfu. Yadrusu at-tullabu, berarti sini at-tullab isim zahir itu fa'il. Kemudian papatan rafa'nya dhamma. Kenapa? Karena jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Nah, ini contoh. Ini contoh apa? Pertama isim zahir ya. Juga masih isim zahir termasuk isim syarat. Yadrusu hadha at-talibu. Sedang belajar siswa ini. Hadha talibu, mana fa'il sini adalah hadha. Di dalam kaidah bahasa Arab, hadha itulah fa'ilnya, sedangkan talib itu adalah badal, bentuk keterangan. Ini apa? Ini mahasiswa, ya, bentuk keterangan. Tapi keterangan itu kan bermacam-macam bentuknya. Ada badal, ada na'at, ya, ada mudhaf ilaih. Ya. Mudhaf ilaih kan menjelaskan tentang mudhaf kan, kitabut tilmidz, ya. Nah, kitab siapa itu? Kitabut tilmidz berarti bukan kitab guru. Nah, jadi mudhaf ilaih juga bentuk keterangan, tapi namanya apa? Mudhaf ilaih. Di sini badal, ya. Yadrusu hadhani talibani, juga hadhani ini fa'il, dan rafa'nya alif kena irab musanna, ya. Yadrusu haula'i tullabu, nah fa'ilnya haula isim isyarah. Itu mabni al-kasri fi mahali rafa, mabni al-kasri. Isim isyarah itu yang mu'rab itu hanya musanna, ya. Ini pendapat jumhur ulama, hanya musanna yang mu'rab, yang lainnya mabni. Arti mabni permanen. Hadha tetap hadha, tidak berubah. Haula'i tetap kasrah, haula'i. Walaupun sebagai fa'il atau maf'ul atau sebagainya, tetap hadha. Kalau hadhani berubah, hadhani, hadhaini, pakai alif, pakai iya, irab musanna. Yadrusu haula'i tullabu. Tullab di sini adalah sebagai apa? Badal, ya, pengganti, ya, daripada kata haula. Baik, wa nahu dhahaba alladhi sa'adani. Berarti isim mausul di sini alladhi. Apa maknanya? Telah pergi orang yang. Nah, orang sa'adani yang membantu, yang telah membantu saya. Yang membantu saya berarti kan orang kan? Dhahaba alladhi sa'adani. Kalau kita tidak mau kata yang, orang yang, ya. Zahaba alladhi sa'adani, telah pergi yang telah membantu saya. Tapi kan itu kan tidak enak tuh terjemahannya, ya. Sebutkan orang, ya. Orang yang. Nah, ini isim mausul ini kedudukan sebagai apa? Fa'il daripada zahaba mabni al sukun fi mali rafa. Baik. Kalau sa'adani sebagai apa nih? Silatul mausul, ya. Silatul mausul ini tujuannya apa? Untuk menjelaskan apa kata isim mausul, orang yang apa, kan enggak jelas kan. Nah, mesti ada silah. Silah mausul itulah dia setelah isim mausul dalam bentuk jumlah, baik jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Di sini jumlah fi'liyah. Taib sa'adani, zahaba alladhi sa'adani. Kemudian zahaba alladhani sa'adani. Nah, ini juga silatul mausul sudah dipelajari. Di mana? Jilid yang kedua. Apa afal? Jilid yang pertama, ya. Sudah kita pelajari di jilid yang pertama bagian isim mausul. Silakan kembali jilid pertama. Nah, ini makanya kalau menguasai jilid pertama, masya Allah, ya, akan mudah untuk ngikutin selanjutnya. Zahaba alladhina sa'aduni, telah pergi orang-orang yang telah membantu aku. Orang-orang yang mereka termasuk sa'aduni, waw itu kan arti mereka kan. Telah pergi orang-orang yang telah membantu saya. Taib, silatul mausulnya sa'aduni, itu jumlah fi'liyah, wawnya fa'il, ya mutakallim sebagai maf'ul bih. Taib, nah ini contoh, ya, contoh bentuk isim zahir, baik menunjukkan profesi atau juga nanti nama orang, ya. Yadrusu Ahmad, ya, tadrusu Fatimah, itu isim zahir. Atau yad apa ya'malut tabib, yafhasut tabibu, tabib itu profesi ya. Ya, yahliqul hallaq, tukang cukur sedang mencukur. Nah, juga hallaqu fa'il, itu profesi. Atau dia bentuk isim apa isim isyara, isim mausul, ini semuanya masuk bagian apa? Isim zahir. Nah, kita lihat ayat ka qaulih ta'ala ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. Ahasiban nas, apakah orang-orang itu menyangka, mengira? Nah, perhatikan mana fi'ilnya hasibah. Ah, itu istifham, pertanyaan ya. Fa'ilnya annasu. Perhatikan ini isim zahir. Tanda rafa'nya apa? Dhammah. Dhammah. Kenapa nih? Karena isim jamak ini, bentuk jamak annas. Terus nah, tentang isim mausul ini perhatikan am hasiban ladzina ya'maluna sayiat, am hasib, apakah orang-orang yang, perhatikan, menyangka orang-orang mana? Orang-orang yang melakukan perbuatan kejahatan, keburukan, mengira ahasibah. Ini apa sepotong ayat ya, karena terkait dengan apa? Pembahasan ya, pembahasan. Silakan nanti lihat apa ayat selanjutnya. Kita tidak bahas tentang makna atau tafsir ya. Nah, ini terkait dengan apa? Fa'il, bentuk isim mausul. Ahasibal ladzina, alladzina sini adalah kedudukan sebagai fa'il pada hasiba. Nah, ini juga mabni, apa tanda binanya? Fathah. Iya, fathah. Mabni fathah. Mana syarat mausulnya? Ya'maluna sayyiat, jumlah fi'liyah. Ya'maluna wawtu wa jama'a fa'il, sayyiati maf'ul bih, mansub dan nasabnya kasrah karena jama' muannats salim. Nah, jumlah fi'liyah itu silatul mausul. Mana aidnya? Setiap apa isim mausul memiliki dua hal. Masih ingat kita murajaah kembali. Apa? Pertama silatul mausul, yang kedua aid. Arti aid dhamir yang kembali pada isim mausul. Di ayat terakhir mana itu? Waw. Nah, waw jamaah. Apa makna waw di situ? Antum kah atau hum? Nah, lihat awal fi'il ya kan? Berarti hum. Nah, alladzina kalau diganti dengan kata ganti adalah hum. Isim mausul alladzina itu bentuk jamak, kalau diganti dengan kata ganti adalah dhamirnya hum. Nah, maka jamaah itu mas wong jamaah kembali pada alladzina. Nah, demikian juga kita lihat ayat ke atas sedikit. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. Perhatikan an yutraku ini fi'il mudhari mansub ya, kena masuk an. Karena nasabnya apa? Hadfun nun li'annahu min alfil khamsah, ya kan? Taib. Nah, di sini apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, yaitu yutraku. Jumlah fi'liyah. Mana aidnya? Waw, kan? Jamaah, betul? Sebagai apa waw di situ? Berarti kurang tajam mata antum. Fi'l apa itu? Maklum ka atau majhul? Dari bentuk sudah ketahuan. Yutraku. Naibul fa'il. Kalau fi'il maklumnya, atau fi'il maklum, yaitu kata kerja aktif ya. Meninggalkan. Taraka yatruku, meninggalkan. Kalau pasif, ditinggalkan. Kalau ini apa? Dibiarkan. An yutraku. Apakah manusia mengira an yutraku, mereka dibiarkan? Nah, ditinggalkan itu saja. Ayakulu amanna. Mereka mengatakan yang beriman. Dibiarkan itu saja. Tidak apa? Tidak diuji? Pasti diuji kan? Enak amat kalau enggak diuji. Pasti akan diuji. Siapa saja? Annas itu umum. Nah, pasti akan diuji. Tidak dibiarkan itu saja. Makin berat, makin sudah beriman, makin berat ujiannya. An yutraku. Perhatikan waktu apa? Waktu jamaah sebagai apa? Naibul fa'il. Kedudukannya. Pengganti fa'il. Baik. Kembali ke mana ini? Kemana kembalinya? Dhamir ini? Kembali kepada an-nas ya. Kembali kepada an-nas. Ya. Yeah. An-nas. Ini isim zahir. Bukan isim mausul ya. An yut ahasiban nasu an yutraku. Ya. Yeah. Baik. Sekarang kita masuk kepada yang kedua. Ya. Bentuk atau macam fa'il yang kedua adalah dhamir, kata ganti. apa domir kata ganti. Nanti akan di apa di halaman selanjutnya di situ ditunjukkan bentuk domir sebagai fa'il. Domir ini ada tiga macam domir ini kata ganti. Pertama domir muttasil, yang kedua atau ba mustatir, yang jim domir munfasil. Nah, domir muttasil, apa itu domir muttasil? Bagaimana domir muttasil? Bersambung. Bersambung apa? Nah, karena dia fa'il berarti bersambung dengan fi'il ya. Baik fi'il madhi, fi'il mudhari maupun fi'il amar. Itu muttasil. Domir yang tidak bisa berdiri sendiri. Domir yang tidak bisa berdiri sendiri. Nah, dia bisa muttasil dengan apa? Fi'il. Ada kalanya muttasil dengan isim, ada kalanya muttasil dengan apa? Dengan apa? Dengan huruf. Iya. Huruf. Kalau munfasil, munfasil itu dhamir yang berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Dia hanya dua. Dhamir munfasil li mahalli rafa, dhamir munfasil li mahalli apa? Nasab. Tidak ada dhamir munfasil li mahalli jar. Baik, dhamir muttasil. Siapa seperti apa? Kata seperti ta. Nahu istaghfarta. Nah, ta itu apa? Fa'il. Disebut apa? Ta'ul fa'il. Istaghfarta, anda telah meminta ampun, istighfar. Dan contoh lagi apa? Wawul jamaah. Waw jamaah. Waw menunjukkan pelakunya banyak berjamaah, banyak. Nahu istaghfaru, mereka telah minta ampun. Waw itu sebagai fa'il situ. Wa alif isnain. Alif isnain yaitu alif menunjukkan dua pelaku. Istaghfara. Nah, itu alif itu. Ini dhamir baris, dhamir menyata. Kalau sudah muttasil berarti nyata ya. Tidak ada yang tidak nyata. Kalau sudah istilah dhamir muttasil, jelas itu nyata dhamirnya. Tidak ada tersembunyi. Alif itulah sebagai dhamir kata ganti. Nun niswah. Ya. Nun niswah. Nun menunjukkan apa? Wanita pelakunya. Istaghfarna. Mereka wanita telah minta ampun. Nun itu sebagai fa'il. Wana dalam ala jamatil fa'ilin menunjukkan banyak pelaku. Nahu istaghfarna, kami, baik kami laki-laki kami perempuan sama. Nah itu sebagai fa'il pada istaghfara. Kemudian il mukhatabah, ya mukhatabah, ya apa menunjukkan apa orang kedua, yaitu kamu perempuan, engkau perempuan. Tastaghfirina, nih, tastaghfirina, kamu perempuan sedang minta ampun. Ya mukhatabah ini hanya ada pada apa? Pada fi'il mudhari dan fi'il amar, tidak ada fi'il madhi. Kalau ini anti. Qaqali ta'ala siratal ladzina an'amta alaihim, ini salah satu ayat ya, sebagai contoh saja. An'amta, yang telah engkau beri nikmat kan? Ta itu fa'il. Maksudnya apa? Allah situ. An'amta. Nah, fi'ilnya an'ama. Polanya af'ala. Akrama. Akramta. Kamu telah muliakan. Ahsanta. Nah. Dan seterusnya. Ini ta ini sebagai fa'il. Itulah dikatakan dhamir muttasil. Baik, nanti lebih jelasnya apa? Kita lihat nanti apa? Di apa? Di tabel ya. Di tabel itu. Ya, di tabel itu sudah ada. Baik itu ada fi'il madhi, nanti ada fi'il mudhari, dan ada fi'il amar. Lengkap insyaAllah. Baik. Jazakallahu khairan ya. Penjelasannya. Dan berikutnya kita masuk ke bagian Mbak Ustaz. Iya, bagian Mbak. Dan sahabat roja di rumah, Anda kembali dapat berpartisipasi. Silakan Anda dapat memutar nomor telepon 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya, silakan sudah masuk. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Iya, silakan. Tafadhali. Bismillah. Wamirun mustatirun. Nahu aqumu minan naumi. Taqliruhu ana. Taqumu taqliruhu anta. Wa nahwu naqumu taqliruhu nahnu. البنت تقوم تقديره هي ونحو سعيد يوم من مقعد يقوم عفوا سعيد يقوم من مقعده تقديره هو كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم تقديره أنت. نعم. جيم ضمير منفصل نحو ما قام إلا أنا ما يدرس في المكتب إلا نحن مكتبتي ما يدرس في المكتبة إلا أنا كقوله تعالى إلا نحن أتو أنا ما يدرس في المكتبة إلا نحن كقوله تعالى لا يعلمها إلا هو يا إلا هو طيب coba terjemahkan. Domir mustatir. Contoh aku bangun misalnya. Aku bangun dari tidur. Aku ana. Nah, mana fa'ilnya? Siapa yang bangun itu? Pelakunya siapa? Ana. Saya kan? Iya. Nah, ada enggak di akumu itu fa'ilnya? Isim zahir enggak ada. Oh, isim dhamirnya iya enggak ada. Enggak ada. Yang ada isim dhamir. Dhamirnya apa? Ana. Tersembunyi kan? Mustatir tersembunyi dhamirnya. Iya. Tidak seperti apa? Istaghfartu atau kumtu. Ya. Itu tersembunyi. Tersembunyi wajib itu. Enggak bisa ditukar. Ya. Mustatir wujuban. Karena dhamir ana itu yang ada pada fi'il tidak bisa diganti dengan isim dhamir. Enggak bisa. Iya. Hatta pun dhamir ana itu juga ditampakkan juga itu bukan fa'il. Apa contoh? Aku mu ana. Itu. Aku mu ana. Bolehkah? Boleh. Boleh. Kalimat bagus. Itu ana yang kita sebutkan itu bukan fa'il. Artinya apa, Pak? Penguat apa namanya? Taukid. Taukid. Namanya taukid lafz ya. Nah. Taukid lafz adalah tikrar lafal. Nah. Lafaznya diulang. Cuma yang ana pertamanya tersembunyi. Baru kita nampakkan. Dhamirnya itu ana. Nah, taukid li taukid. Sama su ukhruj anta. Nah, itu kalau ukhruj anta berarti yang ngomong sudah marah itu. Enggak cukup ukhruj. Sudah kesel. Oh iya. Pakai anta lagi. Ukhruj anta. Tinggi lagi suaranya. Wow. Baik. Nah, itu taukid anta itu bukan fa'il situ. Tetap fa'ilnya ada dalam fi'il itu sendiri. Namanya apa? Dhamir mustatir wujuban. Wujuban. Yang wujuban ada berapa itu? Itu ada pada fi'il apa? Iya. Pada fi'il apa? Iya. Pada fi'il madhi, apa pada fi'il mudhari, kemudian fi'il? Fi'il amar kan? Fi'il amar. Nah. Kalau fi'il amar, fi'il mudhari ada berapa itu? Ada tiga yang wajib. Ana. Anta, ana, nahnu. Nahnu. Itu wajib itu mustatir. Takumu anta, akumu ana, nahnu nakum. Nah. Nakumu nahnu. Baik, maka takdiru ana. Nah, takumu takdiruhu anta. Anta. Kalau kita katakan takumu minan naum, berarti anta takdirnya. Terus nakumu. Nakum. Dhamir takdiru nahnu. Nahnu. Baik. Takumu takdiruhu ya. Albintu takumu. Iya, terus. Albintu takumu. Albintu takumu. Takdiruhu? Takdiruhu ya. Iya, bukan anta situ. Kena hiya kembali pada albintu. Nah, albintu takum, anak perempuan apa? Sedang bangun. Nah, di sini mustatirnya wajib atau jaiz? Wujub, Ustaz. Wajib. Ujungnya. Kenapa? Ada enggak hiya tadi? Ya, enggak ada. Yang wajib cuma anta, ana, dan nahnu. Iya, lupa. Iya. Lupa. Untuk membuktikannya, tinggal dibalik saja. Boleh enggak takumul bintu? Boleh. Boleh? Takumul bintu. Mana fa'ilnya? Albintu. Albintu. Ada enggak dhamir lagi yang ada dalam kata takumu? Enggak ada lagi. Nah. Karena ya, sudah diganti oleh kata bintu. Oleh dhamir. Ya. Jadi kalau dhamir kalau bisa diganti oleh isim zahir, berarti apa? Dhamir mustatir jawazan. Jawazan. Ya. Bukan wujuban. Iya itu. Tiga ya ana, nahnu sama antan. Iya. Mana Ustaz? Terus Sa'idun yaqumu minan nawmi. Nah, takdir huwa kan? Nah. Sa'idun yaqum. Mana fa'il yaqum bukan Sa'id? Nah, ini kaidah bahasa Arab. bukan Said fa'ilnya, sekalipun dia pelakunya, yaitu dia yang bangunkan, tapi bukan dia pelakunya. Kenapa? Karena dia terletak di aud sebelum kata kerja. Sedangkan fa'il itu harus terletak setelah fi'il. Fi'il dur baru fa'il. Makanya kalau dibalik, yaqumu sa'idun, baru sa'idnya sebagai fa'il. Ya. Nah, adakah dhamir huwa lagi? Tidak ada. Sudah diganti. Itu namanya apa? Mustatir jawazan. Maka di sini mana fa'il yaqum? Fa'il yaqum. Dhamir mustatir. Takdir huwa kembali pada sa'id. Nah, kalau diterjemahkan letterlak, Sa'id sedang bangun dia. Nah, itu ada kata dianya. Nah, tentu bahasa Indonesia tidak bagus, jelek. Enggak perlu kata dia lagi. Orang sudah disebutkan di awal maksudnya Sa'id. Sa'id sedang bangun dari tempat duduknya, min maq'adih, dari tempat apa? Duduknya. Tempat duduknya. Iya. Baik, qaqouli ta'ala? Qaqouli ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Apa takdirnya? Takdirnya Anta. Ihdi ini fi'il apa ini? Fi'il amar, Ustaz. Fi'il amar. Mabni kah? Mabni. Mabni. Atau apa tanda binanya? Ala had fi harfi illah. Oh, pintar. Betul, dibuang huruf illatnya. Hada yahdi. Karena ada ya kan? Nah, ketika amar ihdi, nah kena fi'il mu'til akhir, huruf ya, huruf mu'ilatnya dibuang. Huruf illat cuma ada tiga, alif, waw dan ya. Ihdi. Enggak boleh pakai ihdi, ianya ada. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang tinggal bagian jim ya. Dhamir munfasil ya. Dhamir munfasil. Insyaallah ini mudah ya. Ya, dhamir munfasil adalah apa? Dhamir munfasil adalah kata ganti yang bisa berdiri sendiri. Ya, itu munfasil. Dia tidak mesti bersambung dengan isim atau fi'il dan seterusnya. Nah, dhamir munfasil bisakah jadi fa'il? Bisa. Nah, kapan bentuk, seperti apa bentuk ini bentuknya? Manakala pelakunya terletak setelah illah. Nah, pelakunya setelah illah, berarti ada pembatas antara fi'il dengan fa'il, dibatasi oleh illah. Ini diantaranya. Ya, ma qama illa ana. Apa artinya? Adakah fa'il qama situ? Enggak ada situ. Yang ada setelahnya, ma qama illa ana. Tidak ada yang berdiri kecuali saya. Nah, saya di sini sebagai fa'il daripada qama. Karena dibatasi oleh illah. Kalau tidak dibatasi, maqumtu, itu bacaannya. Nah, pakai dhamir muttasil, maqumtu, saya tidak bangun. Tapi karena tujuan di sini adalah menghasar ya. Hasar itu membatasi ya. Nah, setiap yang dibatasi itu dia terletaknya setelah illah. Nah, letaknya di akhir, itu kaedahnya. Bukan sebelum illah, letaknya selama-lamanya setelah kata illah. Itu yang dihasar. Contoh, tidak ada di dalam kelas kecuali anak-anak. Siapa yang dibatasi itu? Anak-anak, bukan dalam kelas kan? Nah, tidak ada dalam kelas kecuali anak-anak. Ada enggak orang lain? Ada orang tua? Enggak ada. Anak-anak saja. Nah, sekarang kita balik lagi. Tidaklah anak-anak kecuali dalam kelas. Anak, tidak ada anak-anak kecuali dalam kelas. Apa yang dibatasi? Kelas. Dalam kelas kan? Ada enggak anak-anak tempat lain? Enggak ada. Kecuali dalam kelas kan? Antum bisa-bisa bingung. Tidak ada anak-anak kecuali di lapangan. Ada enggak tempat lain anak-anak? Enggak ada. Iya kan? Tidak ada anak itu kecuali di lapangan. Baik, tapi di lapangan ada enggak selain anak-anak? Ada. Ada, bisa jadi ada kan? Karena yang dibatasi itu adalah tempatnya. Nah, di sini manakala kita membatasi adalah pelaku, berarti harus terletak setelah illah. Ma qama illa ana, tidak ada yang berdiri kecuali saya. Tidak ada yang tidur di kamar itu kecuali saya. Ada enggak orang lain? Enggak ada kan? Makanya letaknya apa? Harus letaknya setailah. Enggak bisa ma manimtu. Kalau manimtu itu berarti saya tidak tidur, belum ada pelaku itu dibatasi. Makanya kalau sudah bersama fi'il berarti dhamirnya apa? Muttasil. Nah, ini pelakunya adalah dibatasi. Jadi apa? Ma nimtu. Apa artinya? Saya tidak tidur, ya kan? Ma nimtu, saya tidak tidur. Sekarang ini kan fa'il. Kita ingin batasi, tidak ada yang tidur. Tidak ada yang tidur di dalam kamar kecuali saya. Itu bahasanya. Nah. Bagaimana? Ma nama. Enggak bisa ma nimtu. Ma nama fil ghurfah. Apa? Al-Barihah. Nah, ini bentuk apa? Ketang waktu. Al-Barihah tadi malam. Illa ana. Kecuali saya yang tidur di kamar itu, enggak ada orang lain. Nah. Kalau ada suara bukan suara berarti enggak tahu tuh suara siapa. Ma nama fil ghurfa al-barihata illa ana. Kalau kita lihat di sini, ini enggak ada fa'il di sini. Ada fa'il. Ustaz, fa'ilnya musatir ustaz. Huwa. Tapi huwa kembali ke mana? Kembali ke mana? Kalau kita bikin fa'il ya. Nah, kalau fa'ilnya mustatir, apakah huwa atau mesti ada kecuali ana? Enggak perlu. Enggak perlu ana sebut di sini. Ana nahnu enggak perlu. Tapi kalau dia gaib, biasanya harus ada tempat kembalinya dhamir. Nah, kalau ini nam, tidak ada yang tidur. Ini umum, tidak ada yang tidur. Pelaku masih umum. Pelakunya masih umum, belum ada pelaku di sini. Kecuali saya. Ini. Siapa pelakunya? Yang tidur, saya. Nah, ini dia. Berarti apa? Fa'ilnya dalam bentuk dhamir munfasil. Kenapa? Karena letak setelah illah. Tidak bisa pakai mustasil. Bisa enggak? Manama fil ghurfa al-bariha illa tu. Enggak bisa. Tu ini dhamir mutasil. Dia enggak bisa berdiri sendiri. Dia apa? Tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus bersambung dengan fi'il kalau dia sebagai pelaku. Kalau dhamir mutasil. Ini tadi ini. Manimtu. Saya tidak tidur al-barihata tadi malam. Manimtul bariha. Manimtun fil ghurfati. Kita bikin konteks sama-sama ya. Al-barihata. Apa artinya? Manimtu fil ghurfati al-barihata. Saya tidak tidur di kamar tadi malam. Saya tidak tidur di kamar tadi malam. Berarti di mana? Di luar. Ya, atas, mungkin di luar. Jelas tidak di kamar kan? Nah itu. Sekarang bikin kita apa konteks. Tidak ada yang tidur di kamar tadi malam kecuali saya. Siapa pelaku di situ tidur? Saya kan? Nah, berarti apa? Kaidah bahasa Arab yang dibatasi di mana? Saya kan? Dia harus terletak setelah kata illa. Itu mahsurnya. Bukan sebelumnya. Terletaknya mahsur. Yang dibatasi bukan ini. Bukan dalam kamar. Tapi bahasa dibatasi adalah pelaku yang tidur, itu saya. Itu yang dibatasi. Jadi tidak ada yang tidur di dalam kamar tadi malam kecuali saya. Berarti tidak ada orang lain. Kecuali hanya saya yang tidur di situ. Nah, tapi kalau antum balik, ininya yang dihasar tempat. Ini juga. Manimtu fil ghurfatil barihata. Tidak. Manimtu. Ma nimtu al-barihata illa fil ghurfa. Di sini yang dibatasi adalah tempat. Saya tidak tidur tadi malam kecuali di dalam kamar. Berarti apa? Bukan di luar. Enggak tahu siapa yang tidur tadi malam di luar itu. Yang jelas apa? Saya tidak tidur tadi malam kecuali di dalam kamar. Ini yang dibatasi adalah tempat. Sedangkan di sini adalah yang dibatasi adalah pelakunya. Maka di sini kedudukan sebagai fa'il di sini. Fa'il. Ini fa'il di sini. Nah, bahkan mengakhirkan fa'il seperti ini wajib hukumnya. ngerti wajib, istilah wajib bukan wajib syar'i ya. Nah, itu dipakai juga istilah wajib dalam ilmu nahu. Arti harus. Ini mengakhirkan fa'ilnya harus diakhirkan karena Anda ingin membatasi pelaku. Berarti fa'ilnya harus letak setelah illah. Nah, nanti insyaallah ada pembahasan selanjutnya nanti apa? Tentang apa? Takdim ta'khirul fa'il wa takdim maf'ul bih atau sebaliknya. Itu ada nanti ada pembahasan nanti. Nah, ini contoh. Contoh apa? Fa'il dalam bentuk dhamir munfasil. Dia terletak setelah illah. Baik. Contoh lagi ada di sini. Ma yadrusu fil maktabati illa nahnu. Ma yadrusu. Tidak ada yang belajar di perpus kecuali kami yang belajar. Nah, sekarang perhatikan dari Quran. Kaquli ta'ala. Biar antum puas nih. La ya'lamuha illahu. Illahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Dia siapa? Dia Allah ini. Tidak ada yang mengetahuinya. Nyainya ha ala maf'ul bih. Ini kembali pada ayat sebelumnya ya. Maksudnya apa? Nanti bisa lihat ya. Ya. Baik. Itu maf'ul bih ha itu. Mana fa'il ya'lamu? Lihat sekarang illahnya. Itu huwa. Nah ini apa nih? Ini mengandung apa nih? Mengandung apa ini? Tauhid. Murni. Tentang apa? Tentang apa ini? Ilmu Allah. Allah maha mengetahui. Tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah. Hanya Allah. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Dia Allah yang mengetahui. Nah, ini dibatasi. Hanya Allah yang mengetahuinya. Baik. Nah, itu namanya mahsur. Nah, ini huwa ini sebagai fa'il. Dhamir munfasil. Nah, ini sebetulnya banyak Al-Quran yang senada ini ya. Tapi ini sebagai contoh saja. Baik. Nah, selanjutnya. Yang ketiga. Bentuk apa? Macam fa'il. Yang pertama isim zahir. Al-awwal isim zahir. Wa-thani ad-dhamir. Yang ketiga masdar mu'awwal. Silakan baca dulu. Nanti baru jelaskan. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Dan ya, untuk berikutnya kembali kita berikan kesempatan kepada sahabat Roja di rumah. Silakan Anda bisa memutar nomor telepon 021 823 6543. Kami persilahkan. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Ridha di Medan Ustaz. Oh, Masya Allah, kau haruka. Alhamdulillah. Kepala Halu Medan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aman ya, terkendali. Aman kan. Fadal Abu Ridha. Salisan Ustaz. Naam, salisan. Salisan. Masdarun awwalun. Iya. Wa huwa an wal fi'lu. Au anna wasmuha wa khabaruha. Au ma al masdariyati. Al masdariyati. Al masdariyatu. Ma al masdariyatu. Iya. Nahwu yahsunu an tahdura mubakkiran. Ai huduruka. Iya. Wa nahwu yu'jibuni annaka rasibun fil imtihani ay rusubuka. Wa nahwu a'jabani ma tajtahidu ay ijtihaduka. Baik, baik. Iya. Ahsanta. Barakallahu fik. Fik barakallahu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, qira' jayyidah. Masya Allah. Baik, kami masih berikan kesempatan untuk sahabat Loja yang berikutnya. Masih membaca yang sama di halaman ke-18. Kami persilahkan. Iya, silahkan. Sudah masuk? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Sulaiman. Mas Sulaiman, di mana Pak? Di Jakarta Timur, Cibubur. Baik, silakan Bapak Sulaiman. Naam, tafadhal. Naam. Salisan masdarul muawwalun wa huwa Ana wal fi'l wa an ya. An wal fi'lu. An wal fi'lu wa anna wasmuha wa khabaruha. Au ma al masdariyah. Nahwu yahsunu an tahdura mubakkiran ay huduruka. Wa nahwu yu'jibuni annaka rasibun fil imtihan ay rusubuka. Wa nahwu a'jabani ma tajtahidu ay ijtihaduka. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Afiik barakallahu. Masyaallah. Baik. Nah, ini yang ketiga adalah masdar muawwal. Masdar muawwal, kalimat muawwal itu dekat dari kalimat ala yaul. Ala yaulu bimana raja'a yarji. Nah, itu maknanya daripada ala yaulu. Jadi, awwala yuawwalu bimakna yurja, dikembalikan. Ada juga bimakna awwala yuawwilu bimakna fassar yufassiru, tafsir. Makanya Imam At-Tabari dalam tafsir beliau menggunakan apa? Ha? Kata apa? Kata ta'wil. Ta'wilu hadil ayah bimakna tafsir. Ya. Itu maknanya tafsir. Bukan ta'wil dalam pengertian ulama mutakhirin ya. Yaitu memalingkan daripada makna yang sebenarnya kepada makna yang lainnya. Nah, seperti Ar-Rahman al-Sistawa kan? Istawa ditakwilkan kepada bagaimana istaula. Nah, itu ulama mutakhirin. Nah, itu terutama ulama-ulama Asy'ariyah ya. Baik. Hanya saya terkait dengan bahasa ya di sini. Ya. Baik. Jadi masdar muawwal itu masdar yang bisa dikembalikan kepada masdar aslinya atau masdar sharih. Nah, maka di situ perhatikan itu setelah contoh itu ada masdar aslinya. Itu istilah masdar muawwal. Apa masdar muawwal? An dan fi'il. An dan fi'il bisa dikembalikan kepada masdar. Maka dikatakan muawwal. Kemudian, atau anna wasmuha wa khabaruha. Anna, ya bukan inna ya. Anna wasmuha wa khabaruha. Juga bisa dikembalikan kepada masdar, bentuk masdar. Au ma masdariyah. Nanti ada istilah ma, ada ma masdariyah. Ma itu bermacam-macam. Ya, ada ma mausulah, ada ma istifhamiyah, ada ma syartiyah. Nah, di sini ada ma apa? Al-masdariyah. Itu membedakan ala uslubnya, susunan kalimat itu yang bisa membedakan antara satu sama lainnya. Nah, apa contohnya? Masdar muawwal an dan fi'il yahsunu an tahdura mubakkiran. Yahsunu an tahdura mubakkiran. Nah, bagus kamu hadir itu di awal waktu. Perhatikan yahsun itu kan fi'il. Dia butuh fa'il, mana fa'ilnya? Nah, mana fa'ilnya? Ternyata fa'ilnya adalah an tahdura. Nah, an dan fi'ilnya namanya masdar muawwal. Nah, jadi an dan fi'il itu posisinya sebagai apa? Dia menempati tempat fa'il di situ. Nah, apa kalau kembali pada masdarnya apa? Ai huduruka itu. An tahdura ai huduruka. Nah, ini hal ini harus tahu kita. Masdar ya, ini terkait ilmu sharaf. Hadara yahduru hudur. Nah, jadi antahdura huduruka. Nah, jadi kalau kita kembali pada masdarnya, kalau dia fa'il mesti marfu kan, maka huduruka. Maka ungkapan ini atau takbir ini boleh kita pakai dua atau salah satunya, boleh kita pilih salah satunya. Mau pakai fi'il dan an dan fi'il atau pakai masdar langsung. Yahsunu huduruka mubakkiran. Sama maknanya. Kalimat itu jumlah itu sahihah. Yahsunu huduruka. Yahsunu an tahdura mubakkiran. Nah, mau pakai fi'il, kalau fi'il mesti ada an. Antara fi'il, yahsun itu fi'il, kemudian apa? Selanjutnya fi'il harus ada an. Nah. An fi'il kata masdar muawwal, tidak bisa langsung yahsunu tahdur, enggak bisa. Baik. Seperti ini banyak ya. Bukan hanya fa'il ya, maf'ul bih juga begitu, ada masdar muawwal. Sudah berlalu ya maf'ul bih? Kayaknya sudah ya. Belum disinggung ya, belum ya, baru membahas tentang apa, fi'il muta'addi ya. Baik, insyaallah setelah fa'il itu maf'ul bih. Iya, karena apa tidak, terkadang sebagian fi'il apa ada yang butuhkan objek kan, itu halaman 27 tuh langsung maf'ul bih. Nah, seperti uridu an aqra'a kan? Uridu an aqra'a. Uridu fi'il fa'il. Saya ingin baca. Ingin baca itu apa? Baca itu apa? Berarti apa? Sesuatu yang diinginkan kan? Berarti dia objek. Uridu an aqra'a. Coba dibentuk masdar. Uridul qira'ata itu dia. Jadi kalau kita bikin masdar, mesti dinasabkan dia mansub. Kenapa maf'ul bih mansub? Uridul qira'ata. Uridu an usafira ila Makkah. Ay uridu safara ila Makkah. Tinggal pilih mau konteksnya mana antum pilih. Maknanya sama saja. Nah, demikian juga ada kala dia an itu sebagai apa? An masal ma'awwal an fil sebagai fa'il. Bahkan ada yang ada apa? Mubtada sebagai mubtada. Taib, yahsunu an tahdhura waqtan ay yahsunu huduruka. Nah. Yu'jibuni annaka rasibun fil imtihan. Saya heran kalau terjemah bebasnya apa? Saya heran kamu itu gagal dalam ujian. Heran saya. Kalau tapi kalau letter luck-nya kan enggak enak kan? Yu'jibuni mengherankan saya. Karena saya ya mutakallim itu sebagai maf'ul bih, itu objek bukan fa'il. Kalau fa'il itu ta'ajjabtu, itu baru fa'il. Ta'ajjabtu, saya heran. Nah, sekarang pakai konteks bukan pola ta'ajjaba, tafa'ala, tapi pola apa? A'jaba. Nah, yu'jibuni. Jadi bahasa itu bermacam-macam bentuknya, tergantung fi'il. Perhatikan yu'jibuni. Nah, fi'il madinya a'jaba. Perhatikan contoh terakhir itu. A'jaba itu fi'il madi. A'jaba yu'jibu. Yu'jibuni. Kan tidak bisa diartikan letter luck ya. Mengherankan saya oleh kegagalamu dalam ujian. Aduh. Kita ini bahasa kampung ya, itu bahasa zaman dulu ya. Ya. Bagaimana bahasa bebasnya? Saya heran kamu itu gagal dalam ujian. Saya heran. Ya kan? Ya. Nah, itu bahasa bebas. Kira-kira itu menyalahi makna enggak maksud? Kan tidak kan? Tidak. Antum lebih tahulah. Baik, yang jelas ini yu'jibuni itu fi'il mudhari, butuh fa'il. Mungkin kayak enggak bisa ya itu apa? Dhamir nasab itu enggak bisa fa'il. Kalau mau pakai fa'il ta'ajjabtu tu. Nah, itu baru bisa fa'il. Nah. Baik, yu'jibuni. Nah. Kalau begitu fa'ilnya apa? Annaka rasib, itulah fa'il daripada yu'jibun. Yang bikin saya heran apa? Kamu gagal. Itulah fa'ilnya. Nah. Itu fa'ilnya pelaku. Perlu diketahui ya, pelaku ini ada yang bersifat hakiki, ada yang bersifat majaz ya. Jangan bingung. Contoh matal jiran. Telah meninggal jiranu. Atau matal jaru. Mana fa'il mata? Al-jaru kan? Apakah dia pelakunya? Bukan, yang mematikan Allah. Iya. Itu namanya majaz namanya. Iya. Ya, fa'il apa? Bersifat apa? Majaz ya. Ya. Bukan dia pelaku sebetulnya. Ya. Justru dia objek sebetulnya yang dimatikan. Mata fulanun kan? Telah meninggal si fulan. Itu biasa dalam bahasa Arab ya. Ya, dalam bahasa Arab itu biasa. Baik. Nah, itu terkait apa? Ilmu balaghah ya. Ilmu balaghah itu tentang hakikat dan majas itu masuk pada ilmu balaghah. Contoh Banal Malikul Qasrah. Banal Malikul Qasrah. Raja itu membangun istana. Memang dia membangun. Bukan dia bangun, yang bangun tukang. Nah, itu dia. Al-Quran, tajri min tahtil anhar, tajri min tahtil anhar, mengalir bawahnya sungai-sungai kan? Emang sungai bisa mengalir? Apa yang mengalir? Air kan? Nah, itu bahasa sastra. Tajri min tahtil anhar. Anhar itu fa'il pada tajri. Anhar itu kan tempat, sungai kan? Nah, kalau air ma'ul anhar atau miyahul anhar, itu yang mengalir. Allah enggak mengatakan tajri miyahul anhar. Bahasa enggak enak amat itu. Masyaallah. Baik, nah ini kembali tadi apa? Kalau fa'il itu ada kala makna fa'il hakiki. Contoh fa'il hakiki, darabtu al-kalba. Saya mukul anjing. Ya jelaskan saya. Pengerti fa'il hakiki bahwa saya melakukannya, bisa melakukannya, itu hakiki. Darabtu al-kalba. Saya mukul anjing. Itu biasa contoh-contoh kitab lama begitu. Daraba Zaidu al-Kalba. Si Zaid mukul anjing. Siapa pelakunya? Zaid kan? Hakiki enggak? Ya hakiki. Dia yang mukul. Nah. Baik. Kalau dia apa? Nama Zaidun. Si Zaid tidur. Hakiki enggak itu? Hah? Bukan hakiki. Iya. Nama Zaid bisa enggak si Zaid tidur? Yang bikin tidur itu bukan dia. Tapi tetap dikatakan fa'il. Baik fa'il itu hakiki ataupun apa? Najas ya. Setiap fi'il mesti ada fa'il. Baik, kembali sini. Yu'jibuni annaka rasib. Fil imtihan. Saya heran kamu itu gagal ujian. Nah, annaka rasib ini, anna itu menasabkan isim, merafakkan khabar. Nah, ini nanti akan ada pembahasan. Kalau sudah masuk apa? Mubtada khabar ya. Mana isimnya kaf, bamir. Mana khabarnya rasibun. Nah, annaka rasib, posisinya sebagai apa? Fa'il. Maka itu bisa diubah atau dikembalikan kepada masdar. Ditakwilkan kepada masdar. Apa takwilnya? Rusubuka. Rasabah yarsubu rusub. Itu masdarnya. Yu'jibuni rusubuka fil imtihan. Jadi mau terserah mau pakai konteks mana. Yu'jibuni annaka rasib fil imtihan atau yu'jibuni rusuka fil imtihan. Ya. Saya heran. Ya. Saya heran kamu gagal. Rusubuka kegagalanmu dalam ujian. Gagalmu dalam ujian. Baik. Contoh lagi. Yu'jibuni ma tajtahidu. Nah, ma ini bukan ma mausulah. Bukan juga ma nafiyah. Ini ma masdariyah. Dari mana? Dari konteks sudah ketahuan itu. Kalau ma mausulah pasti ada a'id kan? A'id. Kembali pada ma. Mana a'id itu situ? Ada enggak a'idnya? Dhamir kembali mana? Enggak ada kan? Iya. Yeah. Yeah. Dan juga kalau dikata ma mausulah bimana sesuatu yu'jibuni ma tajtahidu. Saya heran atau mengherankan saya oleh sesuatu yang kamu bersungguh-sungguh. Enggak pas. Nah, jadi ma masdari ma itu ma masdariyah itu. Ma masdariyah. Lam hal i'rab, tidak ada kedudukan dalam i'rab itu. Tidak ada kedudukan dalam i'rab apa dalam kalimat, tidak ada jabatan kata kalimat. Dia bukan fa'il. Justru ma dengan fi'il itulah sebagai fa'ilnya. Nah. Ma masdariyah. Nah, maka juga apa? Maka bisa ditakwil pada masdar. Apa? Ma tajtahidu ay istihaduka. Nah. Yu'jibuni istihaduka. Saya kagum. Kagum apa? Kesungguhanmu. Nah. Kalau ada talaknya apa? Mengagumkan saya oleh apa? Kesungguhanmu. Ya. Jadi a'jaba itu maknanya bisa heran, bisa kagum, tergantung konteks. Konteksnya seperti apa. Nah, di sini tentu maknanya apa? Kagum. Ya, a'jaba di, mengagumkan saya oleh kesungguhanmu. Jadi kesungguhanmu, keseriusanmu itu yang bikin saya kagum. Baik. Nah, ini contoh apa? Masdar muawwal sebagai fa'il. Baik. Selanjutnya halaman 19. Silakan baca. Iya, mungkin ini kesempatan untuk ikhwan di studio, Ustaz. Iya, betul. Ini fokus pada apa? Tentang apa? Fa'il dan bentuk dhamir ya, muttasil ya. Nah, ini terutama pemula ya untuk mengenal ya, seperti apa dhamir muttasil itu sebagai fa'il. Silakan. Baik, silakan ikhwan di studio kesempatan iya, terakhir ini. Ustaz. Betul. Amal dhamirul fa'ili fi mahalli raf'in fil jadwal tali alhamzatu dhamirul fa'ilil mut alif a al alifu ya dhamirul fa'ilil muttasilat muttasilati kenapa ti oh dhamirul fa dhamirul fa'ilil muttasilatu limadha tu na'at na'at dhamir kata dhamair ya nah. Muttasil itu isim fa'il. Jadi bentuk apa? Dia sebagainya. Dhamairul fa'ilil muttasilatu. Dhamir-dhamir fa'il yang muttasil. Bersambung. Bil fi'lil madhi. Iya. wadomirol fa'ilil mustatironi. Iya. Ad-domiru huwa al-jumlatu darosa domirul fa'ili fi mahali rof'in. Enggak ada domir mustatir di situ. Nah. Yang ada apa? Domir mustatir. Tadi apa? Huwa. Jadi kalau fi'ilnya masih fi'il apa? Belum ada imbuhan di akhir. Itu domirnya apa? Mustatir. Darasa, istaghfara, jahada, dan seterusnya. Fa'il, domirnya mustatir ya. Tersembunyi. Baik. Ismud domiri mustatirun takdiruhu huwa. Ya. Alamatu binaihi. Tentu tidak ada. Karena mutasil itu, mustatir itu kan tersembunyi. Ya. Tidak ada bentuknya. Cuma untuk mengungkapkan harus menggunakan meminjam dhamir munfasil. Huwa, ya kan? Huwa itu kan munfasil kan? Dipinjam. Kalau itu enggak bisa diungkapkan apa maknanya? Karena mutasil dhamir mustatir tidak ada bentuk. Laisa lahu surah fil lafaz. Baik, terus huma darosa dhamirul fa'ili fi mahalli rafin alifu Alif itulah setelah sin itu alif. Itu dhamir itu bukan huruf itu. Lambang huruf tapi itu dhamir isim itu. Apa namanya? Alif itsnain atau alif tasniyah. Terserah mau pakai mana istilahnya. Alif itsnain atau alif tasniyah. Alif menunjukkan apa? Dua. Arti pelaku dua. Ismu dhamiri alif itsnaini alamatu binaihi sukun. Sukun, alif itu sukun ya. Apa makna alif itu? Lihat di awal. Sengaja saya kasih dhamir munfasil itu supaya tahu maknanya apa. Nah, apa maknanya? Huma itu maknanya. Huma apa? Huma laki-laki ya, muzakkar. Terus hum al-jumlatu darasu dhamirul fa'ili fi mahali raf'i al-wawu. Iya. Ismud dhamiri wawu jama'ati. Nah, namanya wawu jama'ah itu maknanya. Bapak nama dhamir wawu jama'ah. Alamatu binaihi sukunun. Sukun, iya. Hiya al-jumlatu darosat. Domirul fa'ili fi mahali rafin. Tidak ada. Iya. Ismud domiri mustatirun takdiruhu hiya. Iya. Nah, ada berapa domir mustatir pada fi'il madhi? Hanya dua. Maka dia tanya apa? Wa domir al-fa'il al-mustatirani. Dua domir fa'il yang tersembunyi. Hanya dua. Karena ini fi'il madhi. Hanya dua. Yaitu huwa dan hiya. Selainnya dhamirnya muttasil yaitu dhamir jabaris nyata dhamirnya. Terus hunna al-jumlatu darasna dhamirul fa'ili fi mahalli raf'in nunu ismud dhamiri. Antum belum 4 ya? 4 1. Mau cepat selesai ya? Oh iya. Huma darasata. Huma darasata dhamirul fa'ili fi mahalli raf'i al-alifu. Ya. Ismud dhamiri alif itsnaini alamatu binaihi sukunun. Berarti sama dengan huma di atas dengan huma yang di bawah sama. Bedanya apa? Kalau yang di bawah ada ta-nya. Ta apa itu? Ta itu bukan ta yang ada pada darasum, bukan. Itu ta itu ta ta'nis as-sakinah. Nah, lihat ke atas sedikit. Hiya kan? Darasat kan hiya. Nah, untuk menunjukkan dua orang tambah alif di ujungnya. Ketika tambah alif bisa dibaca enggak? Enggak bisa dibaca. Ta itu bersukun. Ketemu alif juga sukun, maka di harakat fathah kan tanya. Kenapa harakat fathah? Karena alif itu nasibuha fathah. Karena alif sudah yang fathah kan? Darasata. Jangan dibilang itu ta fa'il. Ta itu ta'ut ta'nis as-sakinah. Ta'nis sakinah. Ta itu bersukun. Cuma di harakat kan fathah, litakhalus minas sakin. Agar bisa terhindar dari, terlepas daripada dua sukun. Kalau enggak itu enggak bisa baca. Darasata. Ya. Al-damiruhunna al-jumlatu darasna damirul fa'ili fi mahalli raf'i nunun ismud damiri nunun niswati. Nah itulah sebagai fa'il namanya nun niswa. Nah tanda bina fathah, harakatnya fathah. Baik, ahsan. Baik, silakan. Al-damiru anta al-jumlatu darasta ad-damirul fa'ili fi mahalli raf'i ta'un ismul ismu dhamiri ta'ul fa'ili alamatu binaihi al-fathatu. Nah, ta'ul fa'il namanya. Pakai istafa apa ta'ul fa'il? Ta pelaku. Atau juga disebut apa? Ta mutaharrika. Ta yang berharakat. Apa harakatnya fathah? Tak. Terus. Antuma al-jumlatu darastuma ad-dhamir fa'il fi mahalli raf'i tuma ismul dhamir ta'ul fa'ili ma alamatul alamatul tasniyah. Tasniyah. Iya. Wa alamatu binaihi ad-dhammatu. Nah, ini ada peningkatan dikit. Kalau masih jilid pertama, semua itu katakan dhamir tuma, enggak perlu dirinci. Nah, ini untuk apa? Sudah ada peningkatan supaya wawasan lebih luas lagi, maka dhamir sebetulnya tu itu dhamirnya. Ta mutahari itu dikatakan ta mutaharrika. Ta tu. Nah, itu ta. Adapun ma itu sebagai tanda tasniah menunjukkan dua. Dua. Nah. Terus antum al-jumlatu darastum. Tum. Dhamir fa'il fi mahalli raf'i tum. Ismu dhamir ta'ul fa'il wal mimu alamatul jama'. Wa alamat binaihi ad-dhammah. Nah, di mana dhammahnya? Di huruf ta itu dhammahnya. Pada huruf ta itulah harakat mabninya, dhammah. Mim itu alamatul jam'i. Tapi kalau pemula enggak, jangan diurai begitu, bingung. Tum dhammah tasin mabni sukun selesai. Itu diperbolehkan oleh apa? Ulama ahli nahwu untuk pemula. Terus ad-dhamir anti al-jumlatu darasti. Iya. Yeah. Adomir fa'il fi mahalli raf'i ti atta at namanya ta ya taul fa'il ya taul taul fa'il wa alamatu binaihi kasratun ya adomir antuma darastuma adomir fi mahalli raf'i tuma ismu domir taul fa'ili ma alamatu tasniyah ya wa alamatu binaihi dhammatu antunna al jumlatu darastunna domir fil fi'li rafi' tunna ismu domir ta'ul fa'ili an-nunu alamatu tasniyah alamatu binaihi ad-dhammatu. Naam. Ana al-jumlatu darastu alamatu ta'nis bukan tasniyah ya. Oh, tunna ya. Alamatu ta'nis. Nun musyaddadah itu. Naam. Alamatu ta'nis bukan muannas. Ya, alamatu ta'nis. Ad-dhamir ana al-jumlatu darastu domirul fa'il fi mahalli raf'i ta ismu domir ta'ul fa'ili alamatu binahi ad-dhammatu. Naam. Al-adhamiru nahnu al-jumlatu darasna domirul fi mahalli raf'i na nun atau nasab? Na. Na. Na. Kalau dua huruf dibaca na. Oh, naam. Kalau setur baru dibaca namanya. Nun, ya. Ismu domir na na dallatun ala jama'atil fa'il ala jamil fa'ili wa alamatu binai sukunun. Nah, jadi itulah dhamir yang ada pada fi'il madhi ya sebagai fa'il. Nah, lihat aja, kiaskan pada fi'il lain. Fi'il lain mudah insyaallah. Nah, mau 6 huruf, mau 5 huruf, ini namanya tasrif ya dari awal. Darasa darasa darasu darasa darasa ta darasna darasa darasuma darasum darasdi darasma darasuna darasdu darasna. Nah, demikian juga istafara istafara istafaru istafara istafarata istafarna istafarta istafartuma istafartum istafarti istafartuna istaghfartuma istaghfartunna tum istafarti istafartuma istafartunna istafartu istafarna. Jadi sama, yang penting ujungnya. Ujungnya kalau di awal tidak akan berubah ya. Ya, tidak akan berubah daripada fiil aslinya, tidak akan berubah. Yang berubah itu di akhir itu yang ada perubahannya. Nah, itu harus dikenal itu. Ini baru terkait dengan apa? Dhamir muttasil pada dengan fi'il madhi. Akan datang muttasil dengan mudhari dan muttasil apa? Dengan fi'il amar ya. Kayaknya kemungkin pertemuan terakhir ya. Pekan depan ya. Ramadan ya. Kemudian baik. Di kita Ramadan, tunggu ya. Bagaimana ini keputusan manajemennya. Ya. Baik, mudah-mudahan kajian malam ini ada manfaat. Mungkin ada pertanyaan? Ada satu pertanyaan Ustaz. Ya. Yang masuk dari seorang akhwat ini Ustaz, tapi tidak disebutkan di mana. Pertanyaannya Ustaz, ketika kita sedang menyimak bacaan teman kita dan dia bagus bacaannya, lebih pas apa Ustaz yang diucapkan? Ahsanti atau mumtaz atau mumtazah Ustaz? Biasa itu istilah aja ya, tidak ada tidak ada apa ini. Tidak ada istilah yang harus diungkapkan ya. Ya, itu kan sifatnya pujian ya. Ya, biasa orang Arab itu apa ahsanta atau barakallahu fiik, ya, semoga Allah memberkahimu. Nah, itu kan istilah syar'i ya, barakallahu fiik. Nah, jadi biasanya ahsanta. Jadi tidak ada harus ya. Nah, karena itu sifatnya pujian. Bagus ya, anak-anak sedang belajar kan ahsanta ya, akhi. Walaupun salah, ahsanta. Saya teringat ya, dosen, ada salah satu dosen kita Lipia dulu, ya, dia mengajarnya di bidang bahasa ya. Iya. Ada teman menjawabnya salah, tetap aja ahsanta ya, akhi. Coba. Jadi dia tidak mematahkan semangat mahasiswanya walaupun salah. Dengan menjawab saja, berani menjawab dengan bahasa Arab itu sudah anggap apa? Luar biasa, bagus ya. Maka tetap dia kata ahsanta. Ahsanta tergantung niat dia. Apa maksudnya kan? Ahsanta ya akhi, kamu bisa menjawab walaupun salah. Bisa jadi kan? Bukan apa? Ahsan bagus, kamu salamu bagus. Bukan gitu maksudnya. Artinya apa? Ahsan kamu bagus, kamu bisa menjawab walaupun salah kan, memberanikan diri kan. Tidak semua orang mau bisa menjawab dengan bahasa Arab kan. Banyak kadang malu bukan bertempatnya. Iya. Nah, itu juga bagus untuk ahsan. Sehingga dosen kita dikenal apa? Oleh teman-teman Ustaz Ahsanta. Ustaz Ahsanta. Semuanya Ahsanta. Itu Ustaz datang, Ustaz Ahsanta. Tapi Masya Allah, jadi itu apa, terkesan ya, bagi kita mahasiswa terkesan ya, bagaimana metode pembelajaran atau mengajar ya. Ya, jadi guru itu harus begitu, tidak merendahkan siswa ya. Walaupun siswa itu salah menjawabnya, jangan direndahkan. Justru apa? Dibangkitkan semangatnya. Nah, dia mengucapkan ahsanta ya akhi, barakallahu fiik. Artinya apa? Kamu sudah bisa menjawab itu sudah bagus sekali. Walaupun masih salah. Walaupun salah ya. Ya, menjawab dengan salah itu jauh lebih bagus daripada tak mau menjawab. Berbahasa kan perlu aktif ya. Baik, mengerti ya? Naam, Ustaz. Iya. Tapi sekian aja, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.